Jam 11 bengi aku mbok tinggalno mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani aku kadung sayang kadung kadang perhatian ning akhir diramu sing menghilang rapingi liani Lilo, aku lilo, berjuang mati-matian, nanging kowe malah milih demikian. Iso-isone Kolek liyane tak Papujane ati kinara kembangi wangi sabar-sabar no momong aku muko selawase tati. Terus no kusih timbo tinggal lunga karapku ya wes apa-apa ning nyatane saben wengi aku sekarat mimpi iki aku teko aku tutu cerita aku si jujur tresnoku si aku ngalih. Wis cukup semini. Terus no sana. Kurang piye aku lenggeng mati ini nganti ikhlas hati. Nanging kowe malah milih nyanding kresna liyane. Aku ning kene mung kok sepeleke. Sabar kalah koni utang panas tak lewati. Ninggal janji pilihanmu, ikhlas no awakmu, kudu pilihanku. Yen pancen bakal lahir kudu mlaku dewe-dewe, aja remo ati iki mo tinggalke. Sapurane durung iso dadi opo sing mbok karepke. Mungkin wis takdire ora iso dipaksake. Tresnamu lan tresnaku dewe-dewe. Senajan nanti iki turun iso nompo, kowe gandeng karo wong liyo. Janji pilihanmu, ikhlas no awamu, tutu pilihanku. Yen pancen bakal lahir kutu mlaku dewe-dewe, hancur mau ati iki mau tinggalke. Sapurane turung iso dadi opo sing mbok karepke. Mungkin wis takdire ora iso dipaksake. Tresnamu lan tresnaku aku dewe-dewe. Najan nanti iki turun iso nompo, kowe gandeng karo wong liya. Najan nanti iki turun iso nompo, kowe gandeng karo wong liya. Rasanya aku kudu sadar diri. sadar posisi rapa kau bisa duweni mergo kowe sing tak tresno malah mengiso tak pendem ning ati rasa sayang tresno ku iki aku tresno kowe cerita tresno iki marang sliramu kending wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kau iki posisi rapakan bisa dueni tresno iki marang sliramu kending wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kowe kisah ning uripku. Remo atiku nompo layang undangan rapimu buprah ke cerita tresno iki marang sliramu kanding wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau jat cho tao cố anh mong mà sao là sắp lê hồi cho tình cầu pengorbananku isih kurang. Aku mbandingke karo wong sugih kae, yo jelas nemen aku ra mampu. Tur sembah nuwun sampunake nglarani. Jajal tak kowe ngomong masalah sepele ojo digawe dong. Tolong jelas noning aku sayang, opo pengorbananku isih aku mbok bandingke karo wong sugih kae, yo jelas nemen aku ra mampu. Tolong jelas noning aku pengorbananku isih kurang. Aku mbandingke karo wong sugih kae, yo jelas nemen aku ra mampu. Sembahmu sampun nate nglarani, matur sembahmu ninggal loro ning ati. Carita ngene iki ora bakal tabaleni. Thank you. sandung-sandung aku maksa ne hatimu. Kapok me tumbang tak kawe-kawe dewe. Rai song ngukur kurang kesadaranku. Isong rumat lan baturi tekane song nganti padopati kurung kawaca kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah tadi berkurang nanging rapopo betulo-tulo tadi tulisan kanggo cito omongmu sih ingin kangen kapari ramak sakne niat kandeng muro aku cerita iki cerita mustahil go aku karepati mastene kape senamu neng sandingmu rapakal ngilang kembangi bisa penwengi ranyong kolu potak duweni muka lung aku lekat niatimu. Jauhlah seperti percaya ne trimo kabar konjo apa aku kanca uripmu gumamane atimu naliko pas aku kehilangan kowe. Ngancani mongso sepimu, nguruti opo karepmu, nyatani hatimu tutu aku. Arepo gedene rasa tresnoku, sajerone niatiku nggos liramu. Yen mutu sing dikarepke, sane sing dipengini, durung sempet duweni kon-kon ngiklaske. Nyatane sesingkat-singkate cerita rakoyo koe sing gampang kole liyane. Ngancani nanging ora iso duweni, ngenteni nanging koe malah ngenteni tresno. rakoyo koe sing gampang kole liyane.